Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda waktafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang mulia, di tempat yang mulia, untuk amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Lebih-lebih yang kita pelajari adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa menumbuhkan keimanan kita, menguatkan hati kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tafsir surat Al-Mursalat ayat yang ke-8 sampai 19, di mana dalam ayat-ayat tersebut dapat kita ambil beberapa faedah yang berharga. Di antaranya adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang, menjadikan keadaan pada hari kiamat kelak begitu dahsyat. Dan di antara faedah dari ayat-ayat tersebut bahwa besok pada hari kiamat kelak para nabi, para rasul akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi. Dan di antara faedah dari ayat tersebut juga bahwa di antara nama-nama hari kiamat adalah hari Al-Fasl, yang artinya adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan di kalangan para hambanya. Dan di antara faedah dari ayat-ayat tersebut adalah wajibnya bagi kita untuk beriman kepada hari akhir. Dan ini adalah suatu kewajiban. Tidak sah iman seorang hamba sampai dia beriman kepada hari akhir. Dan di antara faedah juga adalah bahwa kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayatnya, adalah kehancuran dan kebinasaan. Allah akan binasakan mereka. Baik orang-orang yang dahulu, kaum Ad, Thamud, Fir'aun dan bala tentaranya, serta orang-orang belakangan, siapapun yang menentang dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Ya, bukankah kami telah menghancurkan, membinasakan orang-orang yang dahulu, dan kami akan ikutkan seperti mereka juga orang-orang belakangan. Siapapun yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hancurkan dan binasakan mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-20, alam nahlukum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina, ay dha'ifin hakirin bin nisbah ila kudratil bari, yani air yang hina, yang lemah dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud adalah air yang hina adalah air mani, ya, mani lelaki dan wanita. Faja'alnahu fi qararin makin. Lalu kami menjadikan air mani tersebut fi qararin makin, di tempat yang kokoh. Ai jama'nahu fi rahim. Kata Imam Ibn Kathir, yakni kami mengumpulkan mani tersebut di rahim, yakni di rahim wanita, dan itu adalah tempat yang kokoh, ya, tidak mudah pecah. Ila qadarin ma'lum, sampai pada waktu yang ditentukan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ila muddatin muayyanah min sittati ashur au tis'ati ashur, yakni kepada waktu yang tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik 6 bulan atau 9 bulan, karena beda-beda. Ada yang 6 bulan lahir, ada di antara mereka adalah Abdul Malik bin Marwan, dia lahir, ya, usia kandungannya 6 bulan. Dan ada juga, dan ini yang paling banyak, adalah 9 bulan. Ada juga yang lebih, ya, ada juga yang lebih. Kalau di cerita-cerita atau kisah-kisah para ulama dahulu, banyak, ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau dalam ilmu kedokteran sekarang, ya, rata-rata adalah 9 bulan. Gak boleh lebih dari itu. Kalau lebih, operasi, sesar. Nah, faqadarnahu fa ni'mal qadirun, dan kami telah menentukannya. Fa ni'mal qadirun, dan kami adalah sebaik-baik yang menentukan. Baik. Wail yawma idzil lil mukadzibin. Wail artinya celaka, kecelakaan. Kalimat yang menunjukkan celaka. Sebagian menafsirkan itu adalah salah satu nama dari neraka, tapi tidak benar. Yang benar bahwa wail dalam bahasa Arab adalah kalimat yang digunakan untuk makna kecelakaan dan kebinasaan. Wailu yawma idin, celaka pada hari itu, yakni pada hari akhirat nanti, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Baik, ayat-ayat ini ma'asyiral muslimin memberikan kepada kita beberapa faedah. Alam nahlukum, bukankah kami telah menciptakan kalian? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan kami. Sering kami sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan kami, itu adalah sebagai bentuk pengagungan, kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah itu lebih dari satu. Karena lafaz kami bisa digunakan untuk satu, bisa juga lebih. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan lafaz kami untuk sebagai pengagungan. Tapi Allah Esa, tidak berbilang. Ya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecam keras orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu lebih dari satu. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu dari yang tiga. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Maryam, hampir saja langit, ya, bumi, gunung hancur, pecah gara-gara ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah SWT punya anak, punya istri. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardh wa tahirrul jibalu hadda an da'u lir-rahman walada wa ma yanbaghi lir-rahman ay yattakhidha walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Sungguh kalian telah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir saja langit retak, hampir saja bumi pecah, gunung meletus, gara-gara ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kami menciptakan kalian, bukan berarti Allah itu lebih dari satu. Dan dari ayat ini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan kita. Dan ini salah satu tauhid yang harus kita imani, yaitu tauhid rububiyah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kebutuhan-kebutuhan kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dan mematikan kita. Ya. Dan tauhid ini diakui baik oleh orang-orang muslim bahkan orang-orang kafir. Semuanya mengakui. Jadi kami menciptakan kalian. Kalian ini termasuk orang kafir juga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka. Bahkan orang-orang kafir mengakui tauhid rububiyah. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, itu Pak. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sekedar kita mengakui tauhid rububiyah, sekedar kita mengakui bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menghidupkan dan mematikan, itu belum memasukkan kita ke dalam agama Islam. Karena ini bukan pembeda. Bukan pembeda antara muslim dan kafir. Ya, yang membedakan antara muslim dan kafir adalah tauhid ibadah. Orang-orang kafir dahulu mereka meyakini ya tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi. Bukan patung-patung mereka, bukan. Tapi mereka tetap diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dianggap halal darah mereka karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Di samping beribadah kepada Allah, mereka masih menyerahkan ibadah-ibadahnya kepada ya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Dan ini harus dipahami ya oleh kita semuanya, bahwa sekedar meyakini tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pengatur alam semesta, bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan, bahwa Allah yang memberikan rezeki, ini belum memasukkan kita ke dalam agama Islam. Bukan ini pembeda antara muslim dan kafir. Ya, makanya para ulama menegaskan bahwa tauhid ya, tauhid ada tiga. Tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang harus yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Rabb semesta alam yang mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, merajai. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kita beribadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, yang menyembelih hanya untuk Allah dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, ketika Allah mengatakan alam nahlukum mimma imma'in, bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina, air mani. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita semuanya ini ma'asyiral muslimin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang hina, yaitu air mani. Dan ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak takabur, agar kita tidak sombong. Apa yang kita sombongkan? Ya, kalau kita menyadari bahwa kita diciptakan dari air yang hina. Oleh karenanya dikisahkan bahwa salah seorang ulama, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, pernah melihat ada seorang seorang panglima perang, jalannya petentang-petenteng. Diingatkan sama beliau, seorang ulama. Ya, karena seorang ulama itu walaupun siapapun yang salah diingatkan, ya, dinasehati. Ma hadhihi al-mishya allati yubghiduha Allah? Kenapa kamu jalannya seperti itu modelnya? Padahal itu adalah jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu orang tersebut apa? Sombong. Dari jalannya aja udah kelihatan gitu ya. Ya. Dia mengatakan, "Ata'rifuni?" Kamu enggak kenal saya, Pak. Ya. Mau sekarang ini bintang berapa ya? Ya. Nah, maka Bakar bin Abdullah Al-Muzani menjawab, "Ya, saya kenal Anda. Anda adalah dahulu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang hina. Dan nanti kalau meninggal dunia, Anda adalah sebagai bangkai yang busuk. Dan selama hidup Anda, ya, Anda selalu membawa kantong kotoran." Apa kantong kotoran kita? Perut ini kan isinya kotoran. Terus apa yang kita sombongkan? Kita dilahirkan dari air mani yang hina. Nanti kalau kita meninggal dunia, bau bangkai. Ya? Dan selama hidup kita, kita membawa kantong kotoran. Maka ini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahwa tidak pantas bagi manusia untuk sombong. Yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Kami adalah sebaik-baik yang menentukan, menciptakan. Ya. Kalau Allah memuji dirinya, Allah sombong, boleh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala layak. Ya, tapi kalau makhluk tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Baik. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, ini ayat ini kan berkaitan tentang hari kebangkitan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwa Allah menciptakan mereka dari air mani yang hina. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan mereka dari kematian. Yakni sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari air mani yang hina, maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan manusia dari kematian. Dan itu bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan dari air mani yang hina aja bisa, apalagi cuma sekedar membangkitkan yang telah meninggal. Maka ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengingkari tentang hari kebangkitan, tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Ya, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, seperti orang-orang ateis, ya, PKI dan sebagainya, mereka bukanlah orang-orang Islam. Mereka adalah orang-orang kafir. Sebagaimana Allah berfirman, "Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum." wadzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir, nah, Allah menyebut orang-orang kafir, za'amal ladina kafir. Orang-orang kafir menganggap bahwa mereka tidak dibangkitkan. Jadi siapapun yang berkeyakinan tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari akhirat, ya, setelah mati, ya mati, itu aja. Ini adalah paham orang-orang kafir. Setelah itu Allah membantah paham tersebut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah demi Allah kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dibalas amal perbuatan kalian, dan semua itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, tentang bahwasanya air mani laki-laki dan perempuan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di rahim seorang wanita. Ya, di rahim seorang wanita melalui proses yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kami dan beliau adalah benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penciptaannya, di perut ibunya, di rahim ibunya 40 hari sebagai nutfah. Nutfah itu air mani. Summa yakunu alaqatan misla dhalik. Kemudian menjadi darah. Summa yakunu mudghatan misla dhalik. Summa yakunu alaqatan. Kemudian menjadi sekerat daging. Summa yunfaqu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Jadi ini proses-proses apa? Penciptaan. Ya, proses punya 40 hari sebagai air mani, 40 hari berikutnya sebagai darah, kumpalan darah, kemudian 40 hari berikutnya menjadi sekerat daging, 40 hari berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Makanya kalau ya usia kehamilan janin sudah sampai 4 bulan berarti sudah manusia, karena sudah ditiupkan apa? Ruh kepadanya, sehingga hukumnya hukum manusia. Siapa yang berusaha misalkan untuk menggugurkannya kalau sudah 4 bulan, ini berarti pembunuhan. Ya, berarti pembunuhan yang hukumnya berbeda. Misalkan orang aborsi, misalkan aborsi hukumnya dibedakan oleh para ulama antara sebelum 4 bulan sama setelah 4 bulan. Kalau sebelum 4 bulan belum ditiupkan ruh, masih ada perselisihan di kalangan para ulama tentang boleh tidaknya. Tapi kalau sudah 4 bulan lebih, ini sudah ditiupkan ruh kepadanya, sehingga apa? Haram ya untuk melakukan aborsi dengan kesepakatan para ulama, karena ini sudah ditiupkan ruh. Kalau misalkan keguguran hukumnya pun berbeda. Ya. Kalau sebelum 4 bulan ya, tidak dianggap. Ya, ini kalau seorang misalkan buang di tempat yang aman begitu saja, boleh. Ya. Tapi kalau sudah 4 bulan lebih, dia harus dimuliakan karena sudah ditiupkan ruh. Dia harus dikafani, dimandikan, dikubur, disolati layaknya apa? Ya, manusia, karena sudah ditiupkan ruh padanya. Jadi ini proses yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pasti ada hikmah di balik itu. Ya, di antara hikmahnya, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada proses. Ada proses. Penciptaan manusia saja ada prosesnya. Maka demikian juga orang ada proses dalam di dunia ini. Pada zaman sekarang ini kan banyak orang pengennya instan, nggak pengen proses. Ya, pengin pinter instan. Penginnya sehari, seminggu, sebulan, ya, setahun pinter. Pengin jadi orang kaya instan. Kedukun, ya. Ini enggak benar. Segala sesuatu melalui proses. Ya. Dalam penciptaan saja, penciptaan manusia, Allah mengajarkan kepada kita bahwa semuanya harus ada proses yang dilalui. Dan di antara hikmahnya juga, ma'asyiral muslimin, ini mengingatkan kepada kita agar kita berbakti kepada ibu. Karena tentu dalam rentang waktu yang cukup lama, ya, cukup lama itu 6 bulan sampai kadang 9 bulan, ini adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an jasa seorang ibu yang harus selalu diingat oleh kita sebagai seorang anak. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Kami memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang disebut adalah jasa seorang ibu. Ibunya yang telah melahirkannya, yang telah mengandungnya. Ya, wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan, yakni penuh perjuangan, penuh pengorbanan, apalagi saat-saat detik-detik apa? Melahirkan, nyawa kadang taruhannya. Ya, sering saya sampaikan sebuah riwayat dalam Imam Al-Bukhari, seorang laki-laki yang pernah datang kepada sahabat Abdullah bin Umar, di mana dia datang jauh-jauh, ya, menggendong ibunya ke Mekah, tawaf, sa'i, kemudian bertemu sahabat Ibnu Umar. Lalu dia mengatakan, "Wahai Ibnu Umar, saya telah menggendong ibu saya dari tempat yang jauh ke Mekah ini. Bahkan ketika melakukan manasik pun saya selalu menggendongnya. Ya, tawaf, sa'i, selalu saya gendong. Apakah saya telah membalas jasa kebaikan, ya, ibu saya?" Apa jawaban sahabat Ibnu Umar? "Belum. Walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkanmu." Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kepada kita, ya, tentang perjuangan, pengorbanan seorang ibu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni kita semuanya dan mengampuni kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang tua kita, bersama keluarga kita, istri dan anak-anak kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ila qadari ma'lum, kepada waktu yang ditentukan. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, kapan ini umurnya berapa. Ada yang sampai enggak sampai lahir sudah meninggal dunia keguguran. Ada yang lahir terus meninggal dunia. Ada yang sampai masa kecil, ada yang sampai remaja, ada yang sampai tua. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kalau dokter, mungkin sekarang ada sebagian orang mengatakan, "Enggak, dokter juga tahu kok sekarang." Ya, itu di USG, ya, dokter ngerti. Apakah ini bertentangan dengan ayat? Atau ayat yang menunjukkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang apa yang di rahim wanita? Tidak bertentangan. Kenapa demikian? Karena dokter pengetahuannya terbatas. Berbeda dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengingat bahasa Arab, kalau kita mempelajari bahasa Arab, lafadznya wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui apa yang di rahim. Dalam bahasa Arab, ma itu menunjukkan umum. Jadi bukan hanya sekedar jenis laki dan perempuan saja. Umurnya, rizkinya, dokter mana tahu. Kan gitu. Dokter pun terbatas. Kalau laki perempuan misalnya terbatas. Hanya pada waktu-waktu umur sekian bulan baru dia tahu. Coba kalau misalkan umur 2 bulan, 3 bulan, dokter gak tahu juga. Dan harus kita ingat juga bahwa prediksi dokter hanyalah sebuah prediksi yang kadang-kadang apa? Meleset. Anak saya 2 prediksi dokter keliru. Ya, yang pertama dikira perempuan, ternyata laki. Yang kedua juga diprediksi perempuan, USG padahal. Ya, salah lagi. Yang selanjutnya benar. Yang selanjutnya benar, laki semuanya. Baik, artinya ma'asyiral muslimin, bahwa alat manusia itu hanya sebuah alat prediksi. Yang namanya prediksi kadang benar, kadang salah. Ya, kadang benar, kadang salah. Baik, itu menunjukkan bahwasanya apa? Ilmu manusia terbatas. Berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah juga dari ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Kami adalah sebaik-baik yang menentukan. Kami adalah sebaik-baik yang menciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Dan ini boleh, kalau Allah memuji dirinya boleh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala layak untuk memuji dirinya dan layak untuk dipuji. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah. Pujian itu maksudnya bagaimana? Pujian itu maksudnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya dengan penuh kesempurnaan, pengagungan. Kita menyebutkan ya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala layak untuk dipuji karena dua hal. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala layak untuk dipuji? Karena dia adalah rabbil alamin. Rabb artinya yang menciptakan, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya, dan dia adalah yang merajai di dunia dan di akhirat nanti. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala layak untuk dipuji? Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Wallahi ma'asyiral muslimin wal muslimat, nikmat Allah kepada kita ini apa? Banyak sekali. Ya. Cuma kita ini sering apa? Lalai dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa kurang terus nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak terhingga jumlahnya. Ya. Seorang ulama pernah mengatakan, ulama ussalaf, "Idza aradta an ta'rifa qadra nikmatillahi 'alaik, faghdud basarak." Kalau kamu ingin tahu betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu, pejamkan matamu. Ya, pejamkan matamu. Bayangkan andai saja Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat mata kita saja. Baru nikmat mata itu. Ya, belum nikmat-nikmat yang lain. Kita akan tahu betapa berharganya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa mahalnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seringkali keras hati kita. Ya, kita sering kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar Allah berfirman, wa qalilum min ibadiya asyakur. Ya, dan sungguh sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Mari kita sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat suka kalau kita memujinya. Ya, makanya lihat doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bangun tidur disuruh memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Setelah kita makan disuruh ya memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa makan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seorang itu bisa makan dan bisa mengeluarkannya, berarti telah terkumpul padanya 60 macam nikmat. Insyaallah. Ya, kita bisa makan itu, Pak, nikmat dari Allah. Banyak saudara-saudara kita yang enggak bisa makan. Ya, bahkan banyak juga orang kaya enggak bisa makan. Karena apa? Sakit. Ya. Kemudian kita bisa mengeluarkannya. Bayangkan kalau kita bisa makan tapi enggak bisa mengeluarkannya. Ya, sakit juga. Ada salah seorang teman ana pernah cerita, kerabatnya ada yang atau temannya dia pernah ya operasi gara-gara enggak bisa ngentut, Pak, 60 juta operasinya. Hanya gara-gara enggak bisa ngentut. Subhanallah. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat mahal harganya kepada kita. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam naj'alil arda kifata?" Bukankah kami telah menjadikan bumi ini kifata, ya, tempat berkumpul, ahya awwa amwata, bagi orang-orang yang hidup dan juga orang-orang yang mati. Yani luarnya untuk orang-orang yang hidup, ya, sehingga kita bisa tinggal di muka bumi ini. Dan untuk orang-orang yang mati, yani sebagai tempat kuburan bagi mereka. Waja'alna fiha rawasiya samikhati wa asqainakum ma'an furata. Dan kami telah menjadikan di atas bumi tersebut rawasiya samikhat, gunung-gunung sebagai pasak, samikhat yang tinggi, ya, sebagai pasak bagi bumi supaya tidak goncang goyang. Wa asqainakum ma'an furata, dan kami menurunkan kepada kalian, memberikan minum kepada kalian dari air yang jernih, dari air yang segar. Wailul yawma idzil lil mukadzibin, celaka pada hari itu, yaitu di akhirat nanti, bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini ma'asyiral muslimin memberikan kepada kita pelajaran, ya, faedah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menceritakan tentang nikmatnya lagi. Allah sering menceritakan nikmatnya kepada kita. Ya. Bahkan ada sebuah surat yang disebut dengan surat An-Ni'am. Nikmat-nikmat. Enggak ada dalam Al-Qur'an, ya. Ada apa atau enggak? Surat An-Nahl. Itu nama lainnya adalah surat An-Ni'am. Surat An-Nahl. Kalau di dalam mushaf, itu tulisannya surat An-Nahl. Surat Lebah. Nahl Lebah. Tapi, dia memiliki nama lain yang disebut surat An-Ni'am. Nikmat-nikmat. Kenapa? Ya, nama lain surat tersebut adalah surat An-Ni'am. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan nikmat-nikmat-Nya kepada umat manusia. Ya, disebutkan nikmat hujan, nikmat kendaraan, nikmat makanan, nikmat pakaian, disebutkan. Dan yang paling pertama kali disebutkan oleh Allah sebagai nikmat, nikmat tauhid. Ayat yang kedua, nikmat tauhid. Menunjukkan kepada kita bahwa nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah nikmat tauhid. Kita bisa memahami tauhid, memahami akidah yang benar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat-Nya. Di antaranya tiga nikmat yang Allah sebutkan. Pertama, Allah ciptakan apa? Bumi untuk kita. Ya, bumi. Yang mengumpulkan manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Ya, tempat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beraktivitas, ya, di bumi ini. Ya. Yang menurut kesepakatan para ulama bahwa bumi ini adalah bulat. Ada sebagian para ulama, sebagian orang sekarang, ya, membahas bumi ini apa? Bulat apa datar? Ya. Para ulama sudah sepakat. Kalau para ulama sudah sepakat, enggak usah, enggak perlu lagi diperdebatkan. Ya, enggak perlu diperdebatkan. Para ulama sepakat seperti yang dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnul Jauzi, bahwa ya bentuk bumi ini adalah bulat, dan ini sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, telah disepakati para ulama, dan sesuai dengan penelitian para ahli. Jadi enggak perlu untuk diperdebatkan lagi. Sekarang orang senangnya mendebat, mempermasalahkan sesuatu yang sudah jelas. Jadi hal-hal yang sudah jelas, Qurannya, hadisnya, sudah ada kesepakatan para ulama, enggak perlu lagi dipermasalahkan, enggak perlu lagi diperdebatkan. Para ulama tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. La tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya. Tinggal kalau ada orang mau menentang kesepakatan para ulama, nah, tinggal milih. Ulama udah sepakat, sampean mau menyelisihi. Ya. Tinggal hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ulama yang benar, antum yang salah. Atau kemungkinan yang kedua, antum yang benar, ulama semuanya salah. Ya. Ya, kita semuanya insya Allah paham mana yang benar dan mana yang salah. Gak mungkin lah ya, orang ini yang benar kemudian semua para ulama apa? Salah. Ya. Nah, yang kedua di antara nikmat yang Allah sebutkan di sini adalah apa? Gunung-gunung yang besar, gunung-gunung yang kokoh, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai pasak bagi bumi ini supaya tidak goyang, goncang. Ya. Nah, dan juga di antara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmatnya adalah nikmat air hujan. Masya Allah, air hujan ini nikmat Pak ya. Dan Indonesia termasuk negara yang sering dapat guyuran hujan, sampai di sebagian tempat banjir saking banyaknya hujannya. Nah, berbeda dengan negara-negara yang lain, negara-negara Timur Tengah. Saya dulu 4 tahun di Saudi Arabia ya, di sana kalau setiap tahun paling sekali dua kali hujannya. Setahun itu pun gak deres, padahal udah sholat istisqo itu. Tiap tahun mesti sholat istisqo, sholat minta hujan ya. Tapi paling nanti setelah sholat istisqo sekali dua kali. Yang deres itu 4 tahun di sana saya, yang deres cuma sekali. Yang deres di Indonesia masya Allah ya, sampai kelelok omai. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluk-makhluk ini untuk kebutuhan kemaslahatan manusia. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bantahan bagi orang-orang yang menolak adanya hari kebangkitan. Karena Allah menjelaskan tentang kekuasaan dan kemampuannya untuk menunjukkan bahwa Allah mampu untuk membangkitkan manusia. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin,